Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malik yaumidin. Ikhwan dan akhwat, apa kabarnya? Semua yang menyaksikan dan mendengarkan radio dan TV Silaturahim, selamat datang kembali di acara Perempuan dan Dunia. Insyaallah saya Nur Fitri Taher dan juga segenap kru dari Rasil TV akan menemani Ikhwan dan Akhwat selama 1,5 jam ke depan. Alhamdulillah kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Profesor Dr. Amani Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Setelah lama nggak ketemu. Terima kasih. Baik Ibu, mungkin kita langsung saja. Saya ingin mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam Ibu ya, yang Ibu luncurkan seiring dengan Ibu menjadi Ketua MUI dalam Komisi PRK Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Baik, mungkin saya ingin mengawali dengan menanyakan dalam pandangan Islam sendiri, ketahanan keluarga itu apa Bu definisinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Senang juga kita bisa bertemu pagi ini Mbak Fitri. Alhamdulillah buku ini Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, bukan hanya saya yang menulis artikel di dalamnya, tetapi juga kelompok tim kami ada berdelapan ya, dan juga alhamdulillah sudah diluncurkan pada saat Rakernas MUI akhir Desember di yang lalu ya, tahun 2016. Ketahanan keluarga menurut Islam adalah keluarga yang kuat, yang memenuhi semua persyaratan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta mengindahkan ajaran Islam dalam tuntunan pribadi dan juga hubungan sosial bersama di dalam keluarga. Yang intinya nanti mengapa Islam juga mementingkan ketahanan keluarga, karena nanti di taraf yang lebih luas, masyarakat juga akan menjadi kuat dan juga bisa menyejahterakan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu memang didefinisikan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat, juga unit terkecil dari negara, sebuah negara. Oleh karena itu keluarga penting untuk diperhatikan supaya jangan seperti sekarang ini banyak yang sudah tidak percaya pada lembaga perkawinan. Buat apa menikah? Buat apa terikat dengan ikatan yang suci begitu ya, atau yang juga yang membebani dan memberikan tanggung jawab yang besar kepada laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi inilah yang melemahkan lembaga keluarga. Di samping itu, kalau sudah ada yang menikah, apakah itu atas dasar cinta, atas dasar ada kepentingan lain, ya bisa menikah, ataupun dengan ikhlas lillahi ta'ala, tetapi dengan adanya tantangan zaman yang demikian banyak dan bertubi-tubi, tantangan era sekarang ini yang juga sangat merepotkan semua orang, maka bisa ada cepat-cepat diputuskan cerai. Ya, jadi lembaga perkawinan akhirnya juga dirusak. Padahal awalnya niatnya ingin bersatu suami dan istri, membina rumah tangga, ada anak-anak, membuat keluarga bahagia, tetapi dengan adanya tantangan dan tidak sabarnya anggota keluarga ya, khususnya suami dan istri menghadapi berbagai masalah, maka akhirnya bisa diputuskan cerai. Nah, inilah yang kita prihatin, apalagi angka perceraian sangat tinggi. Jadi kita sudah lihat statistik sangat tinggi di beberapa tempat, sangat tinggi di beberapa kabupaten, bisa sampai 60% dari jumlah yang menikah itu cerai. Nah, ini sangat memprihatinkan. Padahal disinilah kelihatan ketangguhan kita sebagai bangsa, bahwa kita punya ketahanan di berbagai bidang. Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan keluarga juga sangat penting. Ya. Baik, menarik tadi Ibu mengatakan bahwa makin banyak orang yang tidak mempercayai institusi perkawinan ya Bu ya. Itu lebih karena ideologi yang tumbuh saat ini atau karena pengalaman yang mereka alami dengan orang tua mereka atau yang mereka lihat dari kawan-kawan mereka, sebenarnya apa yang terjadi pada masyarakat kita Bu? Ya, menurut pengamatan saya cepatnya lemah suatu keluarga itu karena kurang pengertian dan juga kurang saling menghormati. Jadi ketika bersatunya dua insan, sebenarnya bukan hanya keduanya saja yang ingin membangun rumah tangga, tetapi dua keluarga. Budaya tradisi ketimuran di Nusantara secara umum, ya, bangsa Melayu secara umum, itu semuanya adalah yang menikah itu bukan hanya laki seorang laki satu orang perempuan, tetapi justru satu keluarga, dua keluarga juga membaur. Yang artinya nanti kita menjadi keluarga yang lebih besar. Keluarga yang lebih besar inilah yang bisa juga menjaga langgengnya suatu rumah tangga. Jadi kalau misalnya suami dan istri sedang berselisih, egoisme yang muncul, maka pada saat itu diputuskan ya sudah kita pisah saja begitu. Tetapi kalau bisa dipertimbangkan bahwa kita ada keluarga, ada ibu, bapak, mertua, ibu mertua, bapak mertua, kemudian ada keluarga yang lebih besar ya, paman, bibi, dan lainnya, maka ini bisa dipertimbangkan untuk lebih sabar. Kemudian ada mekanisme dalam Islam bahwa ketika ada perselisihan di dalam rumah tangga harus ada proses islah. Jadi ada proses untuk menyatukan atau untuk menyamakan persepsi kembali untuk menyelesaikan berbagai masalah kalau ada masalah. Nah, yang saya prihatin adalah banyaknya tuntutan cerai karena ekonomi. Ini sangat tidak rasional di zaman sekarang ini ketika ada era keterbukaan, keterbukaan ekonomi, keterbukaan masyarakat ya juga bisa membuat usaha tidak terlalu susah. Dari dapur sendiri sekalipun gitu. Begitu, ya. Betul. Ada home industry, ada membuat apa saja, kreativitas ini di zaman sekarang di Indonesia sudah sangat maju. Tidak ada satu laki-laki atau perempuan pun yang akan berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu dan tidak membantu pihak yang juga menghasilkan atau yang sedang berproduksi, dia diam saja, tidak. Pasti dia akan lebur, akan masuk kepada kelompok-kelompok yang mengembangkan ekonomi. Jadi di sini juga saya kira tidak ada alasan untuk karena takut miskin atau memang karena kemiskinan itu lalu bercerai. Nah, saya ingin bahkan apa ya, karena prihatinnya tingkat perceraian yang lebih tinggi, ide saya ini baru ingin juga ada ketika pembahasan masalah yang penting ini di MUI, ingin juga mengatakan apa bisa ada fatwa ya mengenai seorang itu dalam rumah tangga ya dengan alasan ekonomi mestinya tidak boleh bercerai. Nah, itu yang saya ingin saya tanyakan kepada Ibu, kan sepertinya sekarang itu orang mudah sekali gitu ya Bill untuk memutuskan bercerai. Malah saya memiliki teman yang masih single, dia menyatakan saya ini pengen sekali punya anak gitu. Mungkin nggak masalah lah suaminya siapa, toh kalau nggak cocok kita bisa cerai asal saya punya anak. Saya ngedengarnya kaget juga gitu ya. Apa dalam Islam pasti kita tidak boleh sembarangan memutuskan bercerai ya Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu, kapan sih kita bisa memutuskan untuk bercerai gitu? Apakah semudah itu? Apakah nggak ada konsekuensi kalau kita memutuskan bercerai secara mudah gitu? Apakah nggak ada teguran dari Allah? Tapi menarik yang tadi disebut temannya itu, dia belum menikah kan? Nah, berarti kita ada hal juga yang harus paradigma ini diperbaiki dalam masyarakat, bahwa untuk menikah dengan baik-baik mestinya dimudahkan. Jadi jangan ada baik laki-laki atau perempuan ingin menikah terus terhalangi oleh banyak hal, tradisi, mungkin ada kesenjangan dan lain-lain. Jadi syarat-syarat menikah dalam Islam memang harus ada takafu', kufu' ya. Harus ada keseimbangan, keserasian, ya juga bisa kesetaraan dalam berbagai hal antara suami dan istri atau calon istri dan calon suami. Nah, tetapi itu kan bisa diganti. Jadi misalnya satu sudah berpendidikan doktor yang perempuan misalnya, yang laki-lakinya S1, tetapi dia mengembangkan usaha atau punya pekerjaan yang memang bisa mensupport keluarga, tidak masalah. Jadi pendidikan itu tidak mesti harus sama. Yang namanya setara serasi itu tidak mesti sama persis ya. Kalau di sini S3, di sini S3. Atau di sini S1, di sini juga S1. Tidak mesti demikian. Karena kita tahu juga proses untuk memperoleh pendidikan itu juga sangat individual ya, kondisional, artinya sesuai dengan kondisi seseorang dia bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Oleh karena itu sangat penting kita mendomani hadis Rasulullah SAW, kalau mau menikah memang la tunkahul mar'a illa li salas ya, lima liha wali jamaliha wali diniha. Nah, jadi tiga inilah syarat memang yang dilihat. Juga sebaliknya, timbal balik, bahwa perempuan juga menikah juga melihat agama seseorang, agama calon suami juga kepada agamanya, taraf agamanya. Memang ada tambahan syarat untuk perempuan li jamaliha, untuk kecantikannya. Kecantikan ini juga berlaku bagi laki-laki, artinya juga dia rupawan atau tidak, tetapi ini adalah relatif. Kita tidak mematok yang cantik itu seperti suku tertentu atau orang tertentu atau warna tertentu, tidak. Semua kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat baik, dalam rupa bentuk fisik yang sangat sempurna. Paling tidak kita bisa menjadi qurrata ayun bagi pasangan hidup kita gitu, betul, ya cantiknya betul. Itu maksudnya. Nah ya, jadi kita memang itulah sudah sunnatullah. Memang manusia ini diciptakan, Allah mengatakan fi ahsani taqwim. Jadi sudah ada secara fisik, struktur dan juga postur kita sudah sangat sempurna, sehingga kita bisa melihat kecantikan atau juga daya tarik itu dalam segala hal. Oleh karena itu ini relatif. Semua bisa menikah dengan adanya kecocokan dalam satu hal saja, misalnya persamaan pemikiran, dengan adanya sikap atau sifat yang baik dia bisa tertarik. Ya, ada yang mengatakan kalau dulu kita mengatakan menikah itu jodoh ya, harus ada jodohnya. Ada juga yang bilang gambling. Oh, gambling. Nah, itu yang meragukan. Ternyata jodoh itu ditentukan ketika keluarga itu cerai atau tidak. Jadi di akhir ditentukan, oh berarti bukan jodoh makanya harus cerai. Nah, ini kadang suka dibolak-balik ya. Yeah. Tapi inti dari keluarga adalah untuk membina rumah tangga demi kelangsungan jenis manusia, spesies manusia ini. Harus berpikir di luar dari diri ya, kita. Iya, jadi akhirnya jadi kita bicaranya agak lebih luas ya. Berarti bagaimana dengan kalau ada satu negara atau satu tempat sudah membludak penduduknya? Nah, ini berarti ada manajemen kependudukan yang kurang memadai, kurang pas. Pemerintah dan juga pihak-pihak yang berwenang itu harus memikirkan, jangan sampai juga membludak tadi kan, jadi akhirnya jadi banyak masalah. Disinilah gunanya akal manusia harus selalu berpikir, keinginan, syahwat, nafsu itu tidak dilepas begitu saja, termasuk ingin punya anak. Jangan sebanyak-banyaknya, itu namanya nafsu untuk menambah jumlah keluarganya gitu ya. Nah, ini kalau tidak dipikirkan dampak sosial, ekonomi, psikologi, dampak lain-lainnya, ini tentu akan merusak semua tatanan. Nah, oleh karena itu perlu adanya penyadaran. Saya selalu mengatakan perlu adanya penyadaran, wawasan kependudukan penting, wawasan menjaga kebahagiaan keluarga penting. Oleh karena itu di buku tentang ketahanan keluarga ini kami juga mengutip tentang undang-undang Republik Indonesia yang juga ingin mengatur tentang kependudukan. Di dalamnya ada tentang ketahanan keluarga yang sedang masih RUU sebenarnya belum diluncurkan, belum disahkan, tetapi itu ada upaya untuk bisa keluarga-keluarga ini lebih sadar dan juga lebih tangguh, lebih kuat dari hal-hal yang melemahkan, ancaman, juga meningkatkan kualitas keluarga yang nantinya akhirnya perspektif negara ya ini akan meningkatkan kualitas warga negara, kualitas penduduk. Inilah tujuan akhir dari ketahanan keluarga dalam perspektif negara adalah ingin meningkatkan kualitas penduduk Republik Indonesia, kemudian juga menjadi warga negara yang kuat, yang bisa menjaga negaranya, yang bisa memakmurkan, dan juga mencapai tujuan dari negara bahwa kita ingin menyejahterakan semua anggota masyarakatnya. Baik, Bu, saya masih penasaran mengenai perceraian ini di Indonesia. 60% dari pasutri itu bercerai ya, Bu ya. Bisa dijelaskan nggak sih, Bu, dalam Islam itu sebelum memutuskan bercerai itu apa saja yang harus kita lakukan? Kapan kita boleh memutuskan untuk bercerai? Ya, memang kalau sudah tidak ada kecocokan lagi, maka mekanisme bercerai di Indonesia dan juga di banyak negara maju ya, atau negara semuanya sudah mengatur masalah ini, walaupun kelihatannya masalah pribadi ya, dalam rumah tangga, tetapi negara dan juga pengadilan harus memahami situasi keluarga itu sehingga bisa diputuskan nanti bercerai atau tidak. Dalam Islam, dalam fikih ya, memang dikatakan bercerai itu dengan mengucapkan talak gitu ya, dari suami sudah bisa menceraikan istrinya, apakah itu satu kali, dua kali, atau tiga kali. Nah, tetapi dalam kita bernegara, undang-undang, dan semua negara Muslim juga melakukan itu, tidak bisa diserahkan masa depan keluarga dengan satu ucapan suami. Itu sudah disepakati semua ulama sejak berdirinya negara-negara Islam modern, maka bercerai harus melalui pengadilan. Jadi harus ada putusan hakim yang menyatakan boleh bercerai. Nah, jadi sebenarnya prosesnya sudah apa ya? Ya dalam tanda petik sudah dipersulit. Dalam kondisi tertentu individu atau anggota keluarga ya, sudah tidak tahan lagi dan ingin memang bercerai dengan alasan-alasan tertentu ya, ada yang tidak terima diperlakukan bagaimana begitu ya, atau dianiaya atau lainnya. Nah, ini kalau dia memang sudah tidak ada kecocokan ya tidak dilarang, karena hadis Rasulullah juga mengatakan abghadul halal indallah at-talaq. Jadi sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya. Jadi itu merupakan solusi atau jalan keluar bagi perselisihan dalam rumah tangga. Kalau sudah tidak bisa diislah, diperbaiki lagi, maka dia akan diputuskan oleh hakim untuk bercerai. Baik, di Indonesia sendiri, Bu, kalau kita ingin menempatkan Indonesia di peringkat di dunia gitu, tingkat ketahanan keluarga kita tuh ada di level yang di bawah kah, di tengah, atau yang di atas nih, Bu? Nah, ini pertanyaannya kayaknya lebih maju ini. Jadi memang belum ada ya statistik seperti itu. Tadi saya katakan undang-undangnya juga baru sedang dirumuskan dan mau disahkan. Lalu MUI berinisiatif menerbitkan buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. Berarti nanti tugas kita masih banyak untuk menangani, karena isi dari ketahanan keluarga bukan hanya ketangguhan dalam rangka mempertahankan rumah tangga itu, tetapi juga menyejahterakan anggotanya. Jadi ada ketahanan keluarga dalam perspektif ekonomi. Ya, jadi bagaimana juga mencari berupaya berbagai pihak saling menghormati dari segi ekonomi dan harta serta kepemilikan. Ini juga ada tuntunannya dalam Islam, dan juga negara Republik Indonesia juga punya aturan seperti itu. Kemudian dari perspektif sosiologi, ketahanan keluarga perspektif sosiologi, perspektif psikologi, ya ini semuanya penting juga di samping perspektif legislasi nasional. Nah, jadi itu kewajiban kita nanti untuk bikin statistik ya, kita kondisi kita sudah sampai di mana ini. Baik, mungkin kita jeda sejenak dulu Ibu Ihwan dan Ahwat, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali membahas mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif Islam bersama Ibu kita Profesor Dr. Amani Lubis. Kami akan segera kembali. Ihwan dan Ahwat masih di Perempuan dan Dunia bersama Ibu kita Profesor Dr. Amani Lubis. Ibu, tahun lalu Menteri Sosial menyebutkan bahwa salah satu masalah ketahanan keluarga adalah timpangnya peran dalam menjalankan roda rumah tangga, di mana biasanya kebanyakan dari peran itu diambil oleh perempuan. Dan Menteri Sosial merekomendasikan ada atas adanya persamaan atau kesetaraan peran dalam menjalankan roda keluarga. Tapi kan sekarang sepertinya laki-laki saja harus pulang malam gitu ya, Bu ya. Pulang kerja, mungkin mereka harus ngambil sampingan dan juga harga-harga yang semakin mahal. Dan itu mungkin juga merembet ke ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Kok jadi sepertinya kusut sekali nih benangnya, Bu. Oh iya. Memang kalau dilihat sulitnya ya, kehidupan ini sangat sulit. Sangat sulit, dan bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga, sekolah ya, pendidikan, kesehatan dan lainnya, kemudian juga bagaimana bisa menjaga hubungan baik, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, ini semuanya tergantung dari sikap sifat kita sebenarnya ya. Jadi kalau ada saling memahami, saling menghormati, saling menyayangi juga ini penting tentunya. Ini tentu dalam rumah tangga semua permasalahan bisa diatasi. Jadi misalnya suami sedang mengalami tadi kesulitan, bahwa dia sudah banting tulang tetapi pemasukannya terbatas, atau bahkan di PHK, atau bahkan bangkrut, atau dengan macam-macam permasalahan, kan ini bisa dikomunikasikan dengan anggota keluarganya. Kalau anaknya tadinya biasanya punya mobil atau bisa tinggal minta uang ada di tabungan dan lain-lain, ketika ayahnya sedang mengalami keprihatinan kan dikasih tahu, dikomunikasikan, inilah pendidikan keluarga oleh ayah, bahwa dia juga memberitahukan anggota keluarganya bahwa sekarang kondisi keekonomi sedang demikian, maka akan memaklumi. Ya, banyak juga kita lihat kisah-kisah keluarga yang ekonominya bangkrut ya, dari ekonomi keluarganya bangkrut, tetapi tetap bertahan bersama suami istri, anak ikut prihatin dan juga bisa jatuh begitu, kemudian tapi tetap bersama membangun lagi dengan dari awal. Banyak juga kisah-kisah yang sukses seperti itu, dan inilah yang mestinya jadi contoh. Jangan yang langsung berantakan rumahnya ya, jangan yang langsung menyerah seperti itu. Intinya menurut saya adalah komunikasi. Permasalahan apapun harus disampaikan, dikomunikasikan. Ya, karena permasalahan itu banyak. Kalau misalnya sang istri atau anak tidak memahami kondisi suami, ayah sedang sulit, akan terdorong korupsi. Kan kita sering juga dengar cerita seperti ini. Ya, jadi kok istri dengan tuntutan ekonominya atau menjaga standar ekonomi keluarganya, dia mendorong suaminya untuk korupsi. Nah, ini kan tidak benar. Atau sebaliknya, suaminya juga mendorong istrinya yang sedang menjabat atau sedang dalam posisi di perusahaan, lalu jadi korupsi, mengkorupsi keuangan kantornya. Nah, ini kan tidak pas. Jadi memang harus ada kesadaran dari semua pihak anggota keluarga untuk bisa mengkomunikasikan masalah ini. Oleh karena itu tidak terdorong. Islam sangat indah. Jadi ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita bisa bahagia dari rumah. Lalu kita bisa celaka dunia akhirat juga dari rumah. Bisa masuk neraka karena dari urusan rumah tangga, ya seperti itu. Ayat Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum nara. Ya, jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jadi lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita semua harus secara individu kita harus menjadi baik dan juga terhindar dari api neraka. Kemudian kita wajib itu ya, itu perintah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi lindungilah dirimu duluan ya, lebih dahulu, kemudian keluargamu dari api neraka. Berarti permasalahan-permasalahan rumah tangga ini kalau dibiarkan bisa mengantarkan kita kepada api neraka. Artinya kita semua celaka. Tetapi kalau dikomunikasikan baik, dicarikan solusi, kemudian jangan putus asa, tidak juga mencari solusi hanya keluarga batihnya saja, keluarga kecil, tetapi extended family, keluarga yang lebih besar juga bisa mencarikan solusi, insya Allah bisa ada jalan. Ya. Sepertinya hanya dengan mengingat potongan ayat itu saja sudah bisa menghindarkan kita dari berbagai masalah. Dan banyak ayat lainnya yang ya tentunya dalam rumah tangga itu adalah tempat pembinaan iman, tempat pembinaan penguatan spiritualitas di dalam rumah tangga. Ketika dalam bahagia kita bersyukur, ketika dalam kesulitan kita juga bersyukur, bersabar dan bersyukur. Dalam sifat syukur, sabar inilah yang harus diajarkan kepada anggota keluarga semuanya, suami istri kemudian anak-anak, semua harus bersyukur, bersabar. Sehingga dikatakan bahwa dalam kebahagiaan kita bersyukur, dalam kesulitan kita bersabar, yang artinya ketika sabar itu kita juga sedang bersyukur kepada Allah. Lalu tuntunan Islam mengatakan kalau kita juga bermasalah, sedang ada kesulitan, kita berserah diri pada Allah dengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya saya serahkan semua urusan saya kepada Allah. Allah lah yang maha mengatur semua urusan saya, dan Allah yang akan memenangkan, akan menjadikan hasilnya positif di akhirnya. Sangat indah. Oleh karena itu di dalam keluarga tentu sama-sama kita harus punya wawasan keagamaan yang kuat, ajaran Islam yang kuat. Karena di dalam belajar ajaran agama Islam, di situ ada solusi. Di situ ada solusi buat permasalahan zaman. Bukan hanya masalah sesaat, tetapi masalah zaman sepanjang umur. Sepanjang umur dunia. Kalau kita dalam keluarga, berarti sepanjang ada keluarga, itulah permasalahan di dalamnya bisa ada solusinya. Baik. Kalau tadi Ibu menyebutkan hubungannya antara ketahanan keluarga dalam bidang psikologi, sepertinya kalau yang saya tangkap ini perubahan sikap kita-kita ini, Bu, ya, dibanding zaman dulu. Kalau sekarang kita ini di tengah semua keleluasaan kita, mungkin ada juga di tengah kemewahan dan keserbacukupan orang tuh masih mengeluh gitu ya. Sedangkan kalau zaman dulu kita hampir tidak pernah seperti zaman mendengar, tetapi iya, menikmati, iya, betul, gitu. Ya. Dan saya juga baca di sebuah artikel psikologi bahwa satu kali kita berkeluh kesah di dalam hati itu apa timbul dampak-dampak negatif buat badan kita, buat hati kita, psikologis kita, gitu. Gimana, Bu? Ya, memang kalau kita zaman sekarang ini, kita sudah akui bahwa perubahan adalah keniscayaan. Setiap saat pasti berubah, dan ini harus disadari. Jadi jangan kita bisa mengingat, oh solusi misalnya untuk masalah yang sama, 5 tahun yang lalu kita akan cari jalan keluarnya, sekarang ini dengan cara yang 5 tahun lalu. Tidak ada seperti itu. Zaman itu selalu maju, berubah. Sehingga akal pikiran kita juga harus berjalan terus, harus diasah terus untuk bisa menyesuaikan dengan zaman. Demikian juga spiritualitas, agama kita juga harus mengikuti zaman. Ayat Al-Quran sangat indah. Surat Al-Asri. Ya. Jadi itu ada satu surat pendek yang kalau di sekolah-sekolah kita baca setiap hari, ketika kita di majelis apapun juga kita baca, Allah mengingatkan kita kepada masa, al-asr. ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wal 'asr artinya demi masa, waktu, zaman, era. Allah bersumpah bahwa era-era itu akan ada terus. Kita baca ayat itu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Manusia itu dalam keadaan rugi di setiap masanya. Ya, karena dia selalu lengah, ada dorongan negatif kuat, ada juga godaan-godaan dari sana sini, godaan setan dan lain-lainnya. Ya, jadi innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berusaha dengan upaya-upaya yang positif. Wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan berwasiatlah, kalau istilahnya dalam arti dalam Al-Qur'annya, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, ya, jadi berwasiatlah untuk kebenaran, artinya belalah kebenaran. Perintah Allah ini setiap masa, jadi berkait di surat yang pendek itu, di setiap masa manusia akan merasa rugi, tetapi Allah akan membela orang yang beriman. Oleh karena itu belalah kebenaran dan bersabar. Subhanallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 6 perintah Allah yang di surat pendek ini menjadikan kita sadar bahwa zaman itu adalah berubah, sehingga kita harus mempelajari tantangan, kondisi, dan juga solusi-solusi yang kita bisa dapati untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oleh karena itu, intinya dari semua ini adalah iman. Kalau kita bisa meluruskan iman kita, pertama berserah diri kepada Allah, menambah wawasan, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan. Tantangan tadi itu, ya, setiap manusia nanti akan menghadapi. Akan menghadapi permasalahan di berbagai tataran, berbagai bidang. Bagaimana bisa mengatasinya? Tentu kita harus juga bertanya kepada Allah. Kita tidak tahu, ya. Bertanya bagi Allah, ada tata cara bertanya dengan Allah, atau minta pilihan, atau kita harus beristikharah, ya. Kadang sekarang yang saya lihat nih, istikharah udah jadi ledekan. Wah, pakai istikharah segala gitu. Loh, kok kita, itu adalah ajaran kita, tuntutan Nabi Muhammad. Dalam menentukan apapun kita harus beristikharah, bukannya dikatakan, sudah profesor masih istikharah, ya. Nah, itu masa begitu diungkap, ya. Jadi kita sepertinya melecehkan agama kita sendiri. Itu adalah hal jalan keluar yang Allah berikan, dicontohkan oleh Nabi kita. Berarti kalau kita melecehkan istikharah, kita melecehkan Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah saja, istri Rasulullah SAW, ketika mau memutuskan beli garam atau tidak, juga beristikharah lebih dahulu. Artinya takutnya ada yang lebih prioritas dalam kehidupan yang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, maka kita minta bantuan Allah untuk memilihkan, beli atau tidak, ambil jalan ini atau tidak, memutuskan ini atau tidak. Ya, istikharah ini adalah jalan keluar yang indah sekali. Ini sahabat saya seorang Hafizah pernah menasehati saya gitu, kalau ingin membuat suatu keputusan, istikharah saja tiap hari, tiap ada kesempatan, tiap ada wudu, istikharah itu bagaikan minta izin kepada Allah gitu, dan kalau Allah nggak mengizinkan, akan ada jalannya dibelokkan gitu. Betul. Itu sebenarnya memudahkan kita biar nggak terlalu banyak memikirkan, Ibu, ya. Betul. Dan kalau dibaca doanya, itu sangat sangat kuat, hebat. Saya tidak usah bacakan di sini, tapi kita semua wajib harus tahu dari banyak buku doa. Doa itu ada doa istikharah. Intinya adalah kita berserah diri kepada Allah. Mohon dipilihkan apakah ini baik atau tidak. Nah, tinggal kita sabar atau tidak nunggu jawabannya. Nah, Allah tidak juga langsung bisa dalam banyak hal mengabulkan atau sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu kita ingin adanya penyamaan persepsi dulu sama Allah. Anda minta sama Allah, apakah Anda sudah lakukan perintah Allah? Gitu. Nah, oleh karena itu perbaiki diri sendiri, sifat, sikap, kemudian aspirasi kita dalam kehidupan. Kita juga perbaiki hubungan ya, dengan Allah, dengan sesama manusia. Disinilah kita bisa nanti menyadari, oh pentingnya kita memang harus beristikharah. Baik, luar biasa ketika Al-Quran yang merupakan nilai universal, global gitu, sangat memperhatikan ketahanan keluarga nih Bu. Ya. Tapi sebenarnya banyak masyarakat tingkat negara atau misalnya, atau setingkat PBB, mungkin belum terlalu cukup memperhatikan pentingnya ketahanan keluarga ini sampai sedemikian seperti ya. Islamnya ya Bu ya? Iya betul, inilah yang kita sadari dan juga akhirnya, saya juga ketika ada penyampaian makalah ya, presentasi di Forum Internasional di Maroko akhir tahun 2015 tentang penasehatan dalam perkawinan atau penasehatan keluarga, mediasi keluarga. Nah, di situ dari beberapa negara Eropa hadir. Dari Swedia, Spanyol, dan Perancis gitu ya, negara-negara yang memang dekat dengan Maroko. Nah, di sana saya ketahui ternyata kalau di Eropa tidak ada seperti istilah ketahanan keluarga. Jadi family resilience itu tidak ada. Karena mereka menganggap ya keluarga itu bisa ada, bisa tidak. Ada kalangan atau khususnya kalangan keagamaan memang tidak membolehkan perceraian. Jadi keluarga itu sudah apa adanya. Sudah menikah, berkeluarga berarti sudah seumur hidup. Ya, kan ada kadang-kadang yang, hanya ya, di atas kertas saja ya Bu. Ada ya. Yang hanya di atas kertas. Ada yang bisa kawin cerai-kawin cerai. Dengan kondisi seperti itu, orang Eropa juga tidak percaya pada lembaga perkawinan. Ya umumnya. Sehingga mereka mengalihkannya kepada apa? Pembahasan pada konferensi tentang mediasi keluarga, mereka membela anak. Jadi perlindungan anak. Karena anggapan mereka sebelum jadi suami istri, mereka kan jadi anak dulu. Sehingga anak inilah yang harus dilindungi, harus dijaga kebutuhannya dan juga maslahatnya. Kalau dilecehkan ya harus ada hukuman yang berat, maka anak itu inti dari keluarga. Kalau kita bisa menjaga perlindungan anak, namanya keluarga nanti sudah bisa jadi bahagia. Tapi yang saya lihat enggak, anak-anak di Eropa kan jumlahnya berkurang. Ya. Jerman sekarang tidak ada kelahiran. Kelahiran sudah sangat sedikit, jadi tidak seimbang dengan yang ada kematian. Jadi akan menurun drastis jumlah penduduk di Jerman. Sedangkan mereka negara yang sangat produktif ya Bu ya? Iya. Akhirnya imigrannya banyak kan? Subhanallah, inilah yang akan menjadikan memang dunia ini tatanannya akan berubah. Adanya peperangan, adanya kehendak manusia sendiri untuk tidak melahirkan, untuk tidak melakukan perkawinan yang sah, yang wajar, yang normal. Ada perkawinan tidak normal sejenis dan lainnya. Itu tidak normal berarti tidak menghormati lembaga perkawinan yang intinya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup jenis manusia. Nah, akhirnya di sini memang ya tidak seimbang dunia, tidak ada tawazun, tidak ada pemikiran yang rasional, akhirnya ya tatanan dunia akan berubah. Di sini penduduknya berkurang karena tidak ada kelahiran, pengungsi datang ke sana, bikin masalah lagi pengungsi, ada adaptasi, ada hukum ya harus mengatur mereka, kultur beda. Tetapi ini sunnatullah. Akhirnya memang manusia ini semuanya berhijrah, berpindah. Harus diatur lagi, kita juga mengingat Rasulullah SAW juga hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih sejahtera, untuk bisa menyejahterakan pengikutnya, bukan hanya dirinya sendiri ya, bukan keluarga Rasulullah, tapi semua umat yang menjadi pengikutnya itu harus berhijrah. Nah, disinilah prinsip saya adalah berhijrah dalam damai. Harus kita meniatkan hijrah memang mencari kehidupan yang baik, lebih layak ya untuk sebagai manusia, tetapi harus dengan kedamaian. Damai artinya kita saling tolong-menolong. Kalau orang yang sedang berhijrah kan orang yang lemah, terusir dari negerinya, meninggalkan harta keluarganya, kemudian harus dengan disambut juga dengan damai, bahwa ada niat baik untuk menolong sesama manusia tanpa dibedakan ras, agama, warna, dan lainnya. Oleh karena itu, hijrah dalam damai ini sangat penting dikembangkan di dunia, melihat bagaimana banyak korban ya dalam pengungsian-pengungsian. Rohingya yang suku Rohingya yang terusir atau yang tidak diinginkan keberadaannya di negerinya sendiri. Ini tentu harus ada solusinya. Negeri-negeri yang terjajah yang belum punya tanah air yang di situ nanti dia bisa bahagia, bisa membangun negerinya, ini juga harus diselesaikan. Peperangan yang sangat banyak ini juga sangat melemahkan keluarga menjadi terpecah belah. Keluarga saya sendiri juga begitu, ada anggota keluarga saya yang memang harus mengungsi ke sana sini. Satu keluarga semuanya terpecah belah, tercerai berai, akhirnya institusi keluarga dihormati memang, tetapi menjadi lemah. Lemahnya kenapa? Karena ada peperangan, karena ada mungkin juga ada bencana alam dan lainnya ya. Jadi banyak hal sudah yang terjadi, ini dengan secara alami akan merusak institusi keluarga. Lagi-lagi saya katakan bahwa kita harus berpikir, berserah diri kepada Allah. Kita selalu berdoa untuk keutuhan, untuk kebersamaan, dan juga untuk kebahagiaan bersama, bukan hanya individualistik. Baik, luar biasa. Kita akan jeda sejenak lagi ya Bu, Ikhwan dan Akhwat. Jangan kemana-mana, setelah jeda ini kami akan membahas isu-isu yang ada di buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. Jangan kemana-mana. Ikhwan dan Akhwat, masih di acara Perempuan dan Dunia bersama Profesor Dr. Amani Lubis. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang ada di dalam buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. Ibu di sini menyebutkan peningkatan ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Bukannya biasanya orang yang menggunakan narkoba itu sudah dewasa gitu Bu, atau yang sudah memang terlibat dalam mafia? Apakah hubungannya seerat itu dengan ketahanan keluarga? Ya, subhanallah. Jadi memang permasalahan yang dialami oleh masyarakat, ya segmen remaja, anak-anak, masalah-masalah yang kita lihatnya itu adalah sepertinya adanya di ruang publik, ya politik misalnya. Kita bilang itu ruang publik, ekonomi juga ruang publik, kemudian masalah sosial, narkoba tadi ya, maraknya nafza, juga itu ruang publik. Kalau ada masalah nanti ditangkap polisi, ada penegak hukum, kemudian proses pengadilan, kalaupun ada hukumannya berarti di penjara, sepertinya itu di ruang publik, tidak ada kaitan sama keluarga. Juga masalah seperti porno aksi, juga itu masalahnya yang sudah disoroti nanti sudah di luar rumah itu. Ada lagi trafficking ya, trafficking, perdagangan manusia, perdagangan anak, perdagangan perempuan, itu semuanya juga sepertinya urusannya urusan-urusan publik. Padahal pembinaannya, penjagaannya, pencegahannya dari rumah tangga ataupun yang juga terlibat gerakan radikal, ya intoleran dan lain-lain, itu masalah-masalah isu publik ini itu adalah bisa dibina, dicegah dari rumah tangga, dari keluarga. Ya, jadi Mbak Fitri jangan heran kalau buku ini juga mencakup isu trafficking, porno aksi, pornografi, kemudian apalagi ya pelecehan terhadap anak, maka di buku ini juga ada tentu bab khusus tentang perlindungan anak. Ya, jadi keluarga itulah tadi wawasan bahwa ibu ya, ayah itu juga harus mengkomunikasikan permasalahan yang ada di luar rumah, di dalam rumah. tidak usah panjang lebar, bukan ceramah atau seminar di rumah, tetapi intinya saja bahwa wah hari ini ada kejadian begini, hari ini nggak pantas gitu. Singkat saja, nanti anak-anak toh juga dia punya pikiran, punya pergaulan sendiri, dia akan juga bisa memahami, oh ini pantas atau tidak pantas. Ya, jadi menurut saya memang harus cerdas ya, jadi ibu, jadi ayah apalagi, itu harus cerdas. Dan bersama-sama harus punya komitmen membangun rumah tangga yang sehat. Nah, permasalahan sosial itu juga bisa dimulai dari rumah tangga. Karena kalau rumah tangganya kurang tadi komunikasi, tidak komunikatif, anggota keluarganya, lalu dibiarkan berlarut, ini juga masalah. Bukan lagi ada masalah aja lalu komunikasi, kemudian di luar itu tidak berkomunikasi. Kemudian tidak bisa mengetahui bagaimana mencari jalan keluarnya, atau malu mengakui ada kekurangan dalam anggota keluarga, atau ada kesalahan atau ada apa, ada dosa di dalam keluarga itu tidak diakui oleh anggota keluarganya, maka akan jadi bertumpuk dan jadi masalah besar akhirnya. Jadi bom waktu akhirnya nanti ibu ya? Akhirnya bom waktu, dan ketika menjadi anggota masyarakat di luar rumah, dia juga menjadi tidak baik, jadi bisa melakukan hal-hal yang negatif, menjadi beban sosial, dan akhirnya pecahlah kasus-kasus yang sangat mengerikan di bidang apa tadi, perdagangan, narkoba, penyelundupan, apapun narkoba atau hal-hal lain. Ya, karena saya beberapa kali melakukan program di Rasil juga dengan Pak Hamid Patilima. Beliau merupakan kriminolog yang akhirnya memperhatikan pendidikan anak gitu. Saya tanyakan kepada beliau, kan sepertinya perang melawan narkoba ini nggak akan selesai gitu loh, karena akan selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu. Terus kata Pak Hamid, memang betul ya, memang kuncinya ada lagi-lagi di orang tua di orang tua. Sepertinya kok jadi susah sekali jadi orang tua ya Bu ya. Iya. Tapi kita jangan kecil hati, kita kan punya Allah. Jangan kecil hati, kita punya Allah yang tempat kita berserah diri, tempat kita mohon ampunan. Tentu kalau apapun permasalahan di negara, taraf yang paling besar, atau yang ada di masyarakat, atau yang ada di keluarga, kita kan harus beristighfar. Istighfar dari individu-individu untuk mendoakan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, kemudian kesejahteraan negara. Ya, jadi tidak usah kecil hati, budaya optimisme juga harus dikembangkan, karena agama kita selalu mengungkapkan yang baik-baik, ingin mengungkapkan yang baik-baik, dan juga melakukan yang baik-baik ya. Jadi harus jangan putus asa. Ini kalau ingat akhir surat Al-Baqarah, Allah nggak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Berarti sebenarnya semua ujian yang sedang dihadapi manusia saat ini sebenarnya bisa kita hadapi ya Bu. Karena itu kita ya doa-doa dalam Al-Quran bukan hanya dibaca tetapi difahami maknanya ya. Kemudian juga luangkan waktu, harus meluangkan waktu kita baca doa beserta artinya. Saya ada family saya sangat saya hormati, itu dia tidak mau punya TV katanya, tidak juga punya medsos, tidak banyak ya yang dia bisa akses. Nah, tapi dia putar setiap harinya Al-Quran dan terjemahannya, seperti yang biasa selingan di radio Rasil, itu juga begitu, hanya Al-Quran dan terjemahan. Saya bilang kan kita perlu kabar apa, liputan apa atau apa, dia bilang tapi itu nanti mengurangi waktu saya untuk mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, saya salut, dan kalau memang itu yang dia butuhkan dari dunia, alhamdulillah, berarti dia sangat bahagia sekali bisa selalu meningkatkan wawasan. Dan tentu dia mendengar permasalahan sosial, ekonomi, politik sekarang, tetapi dia bisa mencari atau mengaitkannya dengan ayat-ayat yang sudah dia dengar, yang sudah dia fahami maknanya. Ini tujuannya. Oleh karena itu, kalau tidak sempat baca satu ayat satu hari, dengarlah Al-Quran yang dengan terjemahannya. Kalau tidak sempat ya berarti dia akan rugi. dia akan terlewatkan 24 jam pada hari itu. Hari ini misalnya tanggal 19 Januari akan terlewat bahwa dia tidak memahami satu ayat Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mendengar Al-Quran. Berarti satu hari ini putus hubungan dengan Allah dari segi membaca Al-Quran, walaupun dia sholat. Mudah-mudahan dia sholat, tetapi orang kalaupun sibuk, saya tidak tahu ya, mungkin inilah yang masih menjadi keprihatinan kita. Sebagaimana saya masih lihat bahwa rukun Islam kan tidak dijalankan dengan baik. Ya, masyarakat. Ada istilah Islam KTP, tapi saya tidak terlalu setuju Islam KTP. Dari segi apa ya, apakah kita sudah wawancara semua jutaan orang ini Islamnya, imannya seperti apa. Tetapi paling tidak yang saya lihat di kota-kota besar, misalnya kalau sholat Jumat itu masih banyak yang berkeliaran di jalan. Nyetir atau naik motor, nyetir mobil, naik motor atau apapun. Berarti laki-laki ini, berarti masih kurang sadar untuk sholat Jumat. Atau di bulan puasa masih banyak yang makan saja tanpa beban. Ini salah. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan wawasan. Bagaimana mau jadi muslim dan membela Islam dan juga memahami agama Islam kalau dia tidak melaksanakan hal ini dan tidak peduli, dia diam saja. Ada orang yang makan siang-siang bulan puasa, dia diam saja. Bagaimana itu? Ya. Nah, pendidikannya diawali dari rumah. Dari rumah tangga, bahwa kita harus mengatakan, kalau lagi enggak puasa jangan makan di luar. Itu aib, tidak boleh makan di luar. Gitu. Nah, pendidikan seperti ini, ketegasan-ketegasan itulah yang dicontohkan oleh orang tua. Laki suami, istri, ibu, ayah harus ada yang tegas, ini boleh, ini tidak boleh. Baik, menarik tadi yang Ibu ceritakan mengenai famili Ibu yang tidak mempunyai TV, yang juga tidak punya banyak medsos. Saya juga memikirkan bahwa kan TV itu alat yang paling mungkin dekat hubungannya dengan anggota keluarga kita, ya Bu, terutama anak-anak ketika kita sedang sibuk misalnya. Kita kan kita sodori TV ya Bu ya. Apakah mungkin dari pemerintah juga bisa membuat pengaturan gitu kepada TV agar memberikan mentransfer budaya yang baik gitu untuk ketahanan keluarga, karena sepertinya kan kalau kita menonton TV saat ini sampai saudara-saudara saya bilang makanya nggak usah pasang channel Indonesia deh, pasang channel yang lain aja, sampai ada yang suka bilang begitu Bu. Jadi segala hal teknologi itu ada negatif ada positifnya. Sekarang sudah banyak negatifnya. Ya, saya ingat dulu waktu saya SD, SMP itu jarang sekali nonton TV, atau memang belum banyak channel ya. Tapi kita beraktivitas fisik, mengembangkan kreativitas, dan menghasilkan sesuatu. Ya, alhamdulillah kalau saya memang agak terampil. Saya suka dari kecil itu, misalnya masak-masak ya, kemudian saya suka ngiris-ngiris gitu, bantu orang tua, bantu ibu. Kemudian kalau ada aktivitas apa, karena kami di lingkungan rumah dosen UIN ya zaman dulu itu, maka anak-anak dosen ini juga selalu bikin acara di akhir minggu, kita masak-masak bareng, jualan. Khususnya juga di Ramadan, saling jual nih, jual es, jual ini. Tapi ternyata itu pendidikan ya. Pendidikan terhadap anak-anak bahwa dia harus memanfaatkan waktu, itu intinya. Bukan hanya dia bisa ngiris, bisa masak, tapi dia harus bisa memanfaatkan waktu. Kemudian ada satu rumah ibu yang dia punya kemampuan bahasa Inggris, dia kumpulkan anak-anak, ayo belajar bahasa Inggris. Gitu. Ada ibu-ibu lain yang mengajarkan ngaji, ibu-ibu lain mengajarkan menyulam. Dan alhamdulillah saya ikut semua itu. Jadi tiap hari saya pindah-pindah begitu. Tanpa saya memang jadi tidak multi-talented ya Bu ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya juga bisa diem seperti itu. Jadi sampai saya lulus S1 saya jahit baju sendiri. Jadi ya sampai jaket dan lain-lain. Karena saya nggak bisa diem. Walaupun tetap membaca pelajaran dan bisa alhamdulillah berprestasi di kuliah ya, masa kuliah. Tetapi tetap pada momen tertentu saya kreasi, saya menggambar sendiri dan lainnya. Sehingga saya bilang kalau saya pensiun nanti saya mau jadi tukang jahit aja. Subhanallah. Tetapi itu ya artinya memang kita harus punya hobi. Sekarang di mana anak-anak yang punya hobinya apa? Ditanya. Atau mau cita-cita jadinya apa? Ya agak bingung dia lihat karena juga nggak ada contoh yang baik. Tadi kembali ke acara TV. Acara TV itu sebenarnya bisa diaktifkan secara positif. Ide-ide ya sekarang karena memang berkembangnya masih yang tentang kekerasan atau eksploitasi tubuh, eksploitasi apa ya emosi atau gitu. Full hiburan. Nah, iya yang hedonis ya. Padahal dari sejarah itu kalau dikembangkan sinetron sejarah sangat dalam. Tokoh-tokoh Indonesia mulai tokoh-tokoh pahlawan Indonesia semua disinetronkan dengan kreativitas yang tinggi itu sangat menarik. Kemudian dari segi juga tokoh-tokoh agama juga semuanya sangat menarik. Dengan kemasan yang juga menarik itu tentu ada daya tarik. Artinya sehari, satu hari tayangan di TV itu harus juga ada bagian-bagiannya yang sangat edukatif. Sekarang sayang ya memang kebijakannya kurang, saya kurang tegas saja dari pihak pemerintah. Dan akhirnya tadi itu TV nasional ditinggalkan. TV internasional juga ya dipilih-pilih ya mana yang dia suka dia tonton, seperti itu. Menurut saya kita juga harus sama-sama membina, harus hati-hati juga keluarga muda, ibu-ibu muda juga untuk kasih gadget ke anak-anaknya. Tadi katanya internet dan medsos banyak mudaratnya, tapi kok tadi dikasih TV atau dikasih tontonan yang juga ini apa bisa mempengaruhi banyak resikonya ya resiko kepada mata, kepada pikiran dan lain-lain. Coba kita kembali ke zaman dulu mungkin bisa lebih baik ya, mainan-mainan yang edukatif yang sifatnya apa bongkar pasang yang ini memang tidak menarik tapi coba dibiasakan saya kira masih bisa. Karena ternyata banyak yang masih melakukan itu. Dan di dunia barat pun juga begitu. Tidak ada orang yang, tidak ada keluarga di Amerika yang saya juga dengar. Tidak ada keluarga yang TV-nya itu nyala terus, los kapan saja anak-anaknya mau. Tidak ada. Paling banyak 2 jam malam setelah selesai PR, setelah selesai bacaan, baru dinyalakan TV. Dan itu juga diawasi orang tua. Ya, nah inilah yang apa harus ada wawasan penyadaran dari anggota keluarga kita di Indonesia khususnya. Ibu di buku ibu juga di sini disebutkan ketahanan keluarga dan pencegahan perdagangan manusia atau human trafficking. Itu bagaimana hubungannya antara perempuan atau muslimah gitu dan juga perannya dalam mempertahankan keluarganya untuk menghindari anggota keluarganya menjadi korban human trafficking atau pelaku human trafficking malahan di dunia yang sudah kacau balau ini. Iya. Betul, memang di buku Ketahanan Keluarga ada isu dibahas tentang bahaya human trafficking. Dan ini memang diangkat karena kalau keluarga-keluarga kita lemah, tidak menjaga anggota keluarganya, tidak menjaga komunikasi dan juga tidak mau memahami permasalahan anak-anak atau anak-anak juga tidak mau memahami permasalahan orang tua, maka yang terjadi tercerai-berai. Anak mudah saja nginep di luar rumah. Inti dari trafficking begitu. Anak bisa mudah nginep di luar rumah, orang tua tidak bertanya, orang tuanya juga nginep di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Sehingga akhirnya tidak ada keterkaitan dengan rumah. Artinya orang akhirnya jadi mau ke luar rumah. Dengan demikian kalau ada yang ngajak yuk berangkat ke luar negeri apakah dengan bekerja atau apapun tanpa alasan juga yang kuat mau saja. Yuk dengan godaan ini uang per minggu atau per bulan sekian mau saja. Jadi kalau trafficking itu sebenarnya yang disalahkan individu. Kalau dia perempuan, ya perempuan. Kalau laki, ya laki. Nah, belum lagi kalau itu yang namanya perbudakan massal. Jadi, dengan alasan mau kerja di luar negeri. Saya pernah di Lombok itu, bersama Komnas Perempuan mengkaji TKW-TKW yang diberangkatkan. Ternyata ya alasannya karena ikut teman berangkat. Nah kalau seorang ibu ayah dia khawatir dengan anak perempuannya, maka ya tidak usah ngikut teman dia bekerja di luar negeri. Dia silahkan saja bekerja di dalam negeri, lebih aman walaupun uangnya sedikit tetapi mencegah dari permasalahan yang lebih banyak. Kalau ke luar negeri perlindungannya tidak ada atau perlindungannya lemah, kemudian belum lagi kita tidak tahu tradisi, tabiat dan lain-lain yang di luar, bisa teraniaya dan langsung pulang kemudian menjadi pengalaman yang gagal untuk di luar. Nah disinilah yang kita tidak inginkan, bahwa ada pengalaman gagal, ada kerugian fisik, mental dan lain-lainnya. Oleh karena itu keluarga harus sadar, jeli melihat keinginan dari anak-anak, apakah dia mau keluar itu dengan alasan tertentu atau tidak. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga pencerahannya kepada kita semua. Semoga keluarga-keluarga di Indonesia mampu bertahan menghadapi tantangan zaman Ibu ya. Insyaallah. Baik Ihwan dan Ahwat, demikian tadi pembicaraan kita dengan Profesor Dr. Amani Lubis. Kami sangat berharap Ihwan dan Ahwat menikmati acara ini sebagaimana kami semua di sini, dan semoga keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga yang kuat dan juga mampu bertahan. Ibu, pesannya untuk keluarga di Indonesia apa nih Ibu terakhir? Iya, alhamdulillah dengan kondisi masyarakat ya di Indonesia yang sudah maju, yang kaya dengan kekayaan alam, yang kaya kreativitas, yang selalu kreativitas dalam budaya, tradisi budaya kita sangat kaya, sangat beragam. Ini semuanya menjadikan anggota keluarga harus juga kreatif dan juga tetap bersatu dalam membina rumah tangga. Keluarga, ketahanan keluarga sangat dibutuhkan, sangat di bisa dan bisa. Jadi bukannya itu jauh dari harapan, sangat bisa diwujudkan. Dan ini adalah harus dengan kesiapan anggota keluarganya serta penguatan terhadap iman, terhadap ketakwaan dari anggota keluarganya. Mari kita tingkatkan dari semua ini, insya Allah Allah akan membantu kita semuanya dan juga akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi kuat. Jazakumullah Ibu Amani Lubis. Jazakumullah. Ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh Ihwan dan Ahwat yang telah mengikuti acara ini. Insya Allah kita bertemu lagi di acara yang sama. Akhir kata, saya Nur Fitri Taher dan juga seluruh kru dari Rasil TV yang hadir undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.